في أحسن الاجتماع في نبينا محمد

ini tausiah akan disampaikan oleh guru kita Nabi Ja'far bin Muhammad Badr al-Qaws maka mukhawli tausiah tadi hadir sudah saya sampaikan tadi tentang ini silahkan diteruskan lalu nanti sebentar lagi Al-Fatul akan sampai jadi Ja'far al-Sakar diterjemahkan oleh guru kita Kehi dari Allah Sayyidullah Rambi Mata Allah Wihi ya Tuhan dan Rasulullah saya mohon izin dalam kondisi yang sedang kurang fit banyak dosa ya. Nah sabda Rasul tidak salat salat biasa dulu tidak bersedek bersedek desa dulu kalau hati baik badan baik kalau hati buruk badan badan buruk juga saya sedang kurang sehat saya mohon maaf kalau ada kesalahan ya dan juga pada hati hadirat kita berjuang bersama ya jangan biarkan saya berjuang sendiri atau beberapa orang untuk memperjuangkan majelis ini untuk menerima tamu-tamu besar tamu-tamu aku mereka perlu dihargai dan perlu persiapan yang mapan khususnya guru mulia kita jadi kita bersatu padu dalam mendukung kesuksesan acara ini ya juga jamaah doa diperbaiki hadirannya saya mendengar 3-4 hari ini makin berdoa kalau ada bosan tidak ada paksaan untuk mundur kalau tidak bosan jangan hinakan majelis Rasulullah SAW karena ini hiburan yang sunnah yang dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya saya tidak sudah begini kemudian bayangkan manusia kalau sudah lemah nafas saja harus dibantu yang menguruskan lagi berat ya silahkan guru kita tidak cintai waktu yang disini dari Allah Nabi Ja'far bin Muhammad Badr al-Qaws yang kami tausia nanti selanjutnya Abu Khabir diterjemah oleh Syarikat Rani doa untuk oleh Ibu bin Muhammad Badr al-Qaws kita berbual bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin. Fa'anjabana min dhulmatin wa dayajiri ila nur islamin wa ilmin wa hikmatin wa yubnin wa imanin wa khairil awamin. Berdoakan mudah-mudahan guru kita dapat kesehatan yang sempurna. هو النور المبين به اهتدينا هو الداعي إلى أقوى سبيل أتانا داعيا للحق يدعو إلى الإسلام بالكون السبيل فبادر بالإجابة كل عبد مطيع لله وللرسول وأنكر كل ذي بغي وكفر وأعرض كل خطال ضلول ففاز المؤمنون بكل خير وعقباهم إلى الظل الظليل وخاف المعرضون فكان عقبى معاصيهم من الخزي الوبيل اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا ونور قلوبنا محمد حبيب الرحمن سيد الاكوان الحاضر على من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه في كل وقت وآن أما بعد معاشر الحاضرين وبالخصوص بركت يا مليا أخينا الحبيب داعي إلى الله بقول وفعل وحال حبيبنا ما المساواة متعنا الله وإياكم بطول حياته وغمره الله بعافيته تام دائما أبدا برحمته يا أرحم الراحمين. Para guru-guru kita yang mulia yang kita tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah dari diri saya terutama, yang mudah-mudahan semua guru-guru kita juga diberikan kesehatan Allah SWT, panjangkan umurnya untuk selalu membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, berjalan waktu Rabiul Awal hari demi hari, selalu kita ingatkan diri kita, selalu kita tegur diri kita, sampai di mana posisi kita di dalam kerinduan kepada Rasulullah SAW, di mana hubungan kita bertambah kuat dengan Rasulullah SAW, di mana hubungan kita bertambah cinta dengan Rasulullah SAW, di mana hubungan kita sampai berjuang untuk mendapat keridhaannya Rasulullah SAW. Ini yang selalu harus timbul di dalam hati kita, harus kita renungkan di dalam pikiran kita. Bahkan kalau dahulu kita sering katakan, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habisi selalu mengatakan, "Dain khayaluh ma'i fi mar'ati wal masih." Selalu khayalan Rasulullah di dalam benakku, baik aku duduk atau aku berjalan. Tanya ke dalam diri kita masing-masing, sudah berjalan waktu bertemu satu hari, dua hari, sampai 12 hari, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Berapa salawat yang kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar? Berapa maulid yang telah kita hadiri? Berapa pujian kepada Nabi setiap malam? Berapa istighfar dalam diri kita khususnya, kemudian keluarga kita, kemudian orang-orang yang di sekitar kita, kemudian kepada umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu semua hal-hal yang membuat hati Nabi ridha, membuat Allah Subhanahu wa ta'ala ridha dengan kita. Kemarin sudah kita tegur, wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Kalau kita punya hubungan iman dengan Allah dan Rasulnya, kita akan selalu berusaha dengan keras, melawan diri kita dengan keras untuk lebih menyenangkan Allah dan Rasulnya. Kita sudah berjalan waktu kita dengan umurnya 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan mungkin lebih. Tanya diri kita, lebih mana puasnya diri kita, anak istri kita, atau Rasulullah SAW, atau Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena dengan hal itulah kita akan merasakan manisnya iman. Dada ta'amul iman ma'radiyatillahi rabban wabil islami minan wabil muhammadin nabiyan wa rasulah. Dada ta'amul iman akan merasakan manisnya iman. Tanya diri kita, pernahkah kita dalam sholat merasakan manisnya iman di dalam hati kita sehingga melupakan segalanya, melupakan keindahan dunia dan seisi-isinya yang tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya? Bahkan tadi kita dengarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat dibawakan oleh Sayyidina Ubaidah bin Jarar bin Sirin. Dari Sayyidina Ubaidah yang didapat dari Sayyidina Anas dan keluarganya Anas, bahwa selembar selembar rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun min ad-dunya wa ma fiha, itu hakikat di dalam diri mereka. Itu yang berada di luapan cinta yang di dalam hati mereka para sahabatnya Rasulullah. Bukan hanya Ubaidah, dan semua para sahabatnya Rasulullah merasakan kecintaan yang hebat di dalam diri mereka ketika memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tumbuh kecintaan yang begitu hebat sehingga satu lembar daripada sa'dakun Nabi sallallahu alaihi wasallam, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu hebat nilainya, begitu besar harganya, begitu mulia di dalam hati dan di jiwa mereka. Ini yang harus kita ambil. Kalau kita ingin merasakan nikmat iman, rabbi billahi rabban, riba kepada Allah sebagai Tuhan kita. Maksudnya tidak ada sekutu di dalam diri kita kepada siapapun dari hamba-hamba Allah, dari semua makhluk Allah. Tidak ada yang kita samakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan menjalankan berusaha dengan keras perintah dan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Bukan Islam ini dengan agama Islam sebagai agama kita, hukum-hukum yang telah diterapkan oleh Allah, yang Allah tentukan di dalam agama Islam, yang telah sempurna dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah sempurnakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu. Allah ridha dengan Islam sebagai tuntunan kita, hukum yang Allah terapkan di muka bumi Allah jadikan sebagai panduannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairul dalina wal hadina ilaih, dibawa dengan sempurna oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita terapkan di dalam kita semaksimal mungkin. Paling tidak at-taqwa yang ini isarinya semua mencakup hukum Islam. Kemudian wa bin Muhammadin nabiyyan wa rasul, dan dengan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul kita, akhlaknya, adabnya, sunnahnya, syirahnya, pujiannya, salawatnya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, riba kepada Rasulullah SAW, tidak ada terbenci sedikit pun kebencian kepada salawat kepada Nabi, pujian kepada pujian kepada Nabi SAW, na'udzubillah. Ini yang dikhawatirkan, yang sangat disesalkan oleh para awliya as-salihin, bahkan membingungkan hati mereka. Kalau ada yang terbersih di dalam hati mereka, orang berselawat, orang baca maulid, masih ada yang mengatakan hal-hal yang tidak-tidak kepada Rasulullah SAW. Di mana keimanan mereka dengan Rasulullah SAW? Kita sering dengar hadis-hadis yang banyak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatul man kunna fi wajada ala wa kal iman an yakuna Allah wa Rasulullah habba ilaihi mimma siwa huma. Tiga, apabila ada di dalam seorang yang beriman, maka dia merasakan nikmatnya iman. Wajada ala wa kal iman man kana Allah wa Rasulullah habba ilaihi mimma siwa huma. Yang pertama langsung, apabila dijadikan Allah dan Rasulnya, dia lebih cintai dari semuanya selain kedua. Kita sering dengar para sahabat Rasulullah bagaimana, gak bisa makan, gak bisa tidur, gak bisa malam, gak bisa beraktivitas ketika membayangkan. Membayangkan saja mereka sudah hilang keselera semuanya, tentang dunia di matanya, semua yang dia rasakan. Ketika mereka membayangkan ketika nanti Allah Subhanahu wa taala masukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke firdaus al-a'la, mereka ada di bawahnya, enggak bisa lagi interaksi dengan Rasulullah sebagaimana di dunia, hilang maksudnya semua. Kita sering dengar Sayyidina Tsauban, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Zaid bin Thabit, Ka'ab bin Malik, bahkan seluruh para sahabat merasakan hal itu di dalam diri mereka. Tapi ditampilkan di dalam surah dan turun ayat, wa man yuti'illahi wa rasulahu fa ulaika ma'a alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa shalihin wa hasbuna ulaika rafiqa dzalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi 'alima. Diceritakan tentang kejadian Tsauban yang pada saat itu benar-benar menampilkan dirinya yang enggak bisa melakukan hal apapun dengan wajahnya yang pucat, badannya yang lemah, enggak bisa makan, enggak bisa minum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu peduli dengan para sahabatnya. Ditanya, kemana Tsauban? Sudah berapa hari tidak ke majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu menandakan Rasulullah sangat perhatian dengan setiap murid, setiap para sahabatnya. Dan kalau kita lihat para sahabat dan Rasulullah, dia sakit ya Rasulullah. berbuat kecuali bawa korban. Tanya Nabal tentang korban ini sering kita dengar kisah Maulid, sering kita dengar kisahnya. Yang harusnya kita tanya dalam diri kita, pernah tak kita tak jadi makan ketika kita ingat sunnah Rasulullah belum kita kerjai? Bayangkan lebih hebat lagi kalau kita bisa membayangkan kita ingin makan, bagaimana Rasulullah melihat kita ketika makan kita niatkan sunnahnya. Dan lebih hebat lagi kalau kita merasakan ketika kita makan, bagaimana Rasulullah senang ketika kita makan apa yang Allah berikan dari nikmat-Nya. Selalu kita pikirkan hal itu. Ini sahabat Rasulullah SAW ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah, apa yang terjadi? Ini Rasulullah bukan mengorek-ngorek masalah, tapi Rasulullah ingin melihat hakikat di dalam diri para sahabatnya yang akan dipelajari, dirungkan oleh para umatnya, menjadi introspeksi setiap umat yang bergulir setelah zamannya Rasulullah SAW, bahwa hakikat mahabbah ini yang terjadi di dalam hati mereka, ini yang terjadi di dalam diri mereka yang punya cinta dengan Allah dan Rasulnya. Dan sopan ya Rasulullah, aku gak kena makan, gak minum, gak bisa tidur ya Rasulullah. Kenapa kata senang kata Rasulullah SAW? Kalau aku di dunia, aku ingin makan, aku ingin minum, teringat wajahmu, aku buru-buru lagi di masjid, melihat engkau di majlismu. Aku kembali dalam keadaan aku senang, hilang. Tapi satu saat aku berpikir ya Rasulullah, kalau nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan aku ke dalam Firdaus Al-A'la, engkau masukkan dalam Firdaus Al-A'la, aku tidak dibawa, aku tidak bisa jumpa lagi dengan baik-baiknya seperti aku di dunia. Ini yang membuatku bisa mudah-mudahan dengan datangnya guru kita Al-Habib Qadim Habib Musa Qadim bin Ja'far As-Sakaf, mata'an Allah wa iyyakum bi kulli hayati wa nafa'an wa iyyakum bi ulumi fid-dharain amin ya rabbal alamin. Ini merupakan hadiah besar yang agung, yang mulia. Ada seorang yang pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kita. Kalau kita datang dengan sembah yang 1000 rakaat, sujud di atas bara api, dengan datangnya orang-orang seperti mereka yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang memandang kita, insya Allah kita dapat pandangan langsung dari mereka. Sudah cukup kita dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan pandangan yang para kekasih-kekasih Allah, bisa menyesat kita, bisa cepat kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat pandangan mereka semua di dalam setiap keadaan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena keberkahan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman yang Maha Pengasih. dan tidak ada puncaknya. Allah Ta'ala berikan kemuliaan ini kepada seluruh manusia. Baik itu orang muslim ataupun yang bukan muslim. Orang mukmin ataupun yang bukan mukmin. Yang percaya kepada Allah ataupun yang tidak percaya kepada Allah. Adapun orang-orang muslimin yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mendapatkan pemberian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak didapati oleh orang-orang selain muslimin. Oleh sebab itu Rasulullah bersabda dalam hadis ini. Barang siapa yang bersoleh hari dalam dirinya, dirinya sehat dan dirinya segar, dan dia mempunyai makanan di hari itu, maka akan diberikan kepadanya dunia dan seisinya. Ini tiga pemberian Allah Ta'ala berikan kepada semua orang. Bahkan Allah berikan kepada orang yang tidak muslim, yang bukan muslim, ini keamanan di dalam negeri mereka. Bahkan orang-orang kafir Allah telah berikan sehat dan afiat dalam badan mereka. Bahkan orang-orang kafir Allah telah berikan makanan dan minuman. Ini berkahan dari Allah Ar-Rahman. Yang tidak Allah telah bedakan antara muslimin dan kafir. Dan Allah telah tidak bedakan antara manusia dan hewan. Bahkan Allah telah kemurahannya tidak dibatasi kepada semua, kepada satu orang atau orang dengan Allah telah berikan kepada yang lain semua. Tapi orang-orang muslimin yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka adalah inti dari manusia. Padahal orang-orang banyak yang hidup di atas muka bumi ini, inti dari mereka semuanya yang dijaga Allah Ta'ala, inti dari manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka adalah yang percaya dan beriman kepada Nabi Muhammad. Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada di dalam hati mereka iman dari cahaya iman dari cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang mukmin kepada Rasulullah. Yang Allah telah berikan kepada mereka pemberian yang tidak diberikan kepada orang lain. Allah berikan rahmat kepada mereka yang tidak diberikan kepada orang lain. Allah telah berikan rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Pemberian di dunia dan pemberian di akhirat. Termasuk pemberian yang terbesar Allah telah berikan kepada muslimin mu'minin. Dan mereka yang beriman kepada Rasulullah. Tumanginah rasa tenang di dalam hati. Ini tidak ada pada selain orang yang tidak percaya kepada Nabi. Tidak ada pada orang selain muslimin. Orang-orang yang beriman, yang tenang hati mereka dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati ini tenang. Menjadi tenang batin-batin kita dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Dan menjadi gembira hati dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan menjadi tenang batin kita dengan berzikir kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. tanda bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, Allah telah berikan kepada mereka rahmat dari tindakan yang rahim. Yang khusus Allah telah berikan kepada orang mukmin. Sebagai Allah Ta'ala berkata dan berfirman, dan adalah ia kepada orang-orang mukmin maha rahim, maha pengasih. Maka bedakan antara dua nama yang Rahman dan Ar-Rahim. Namanya Rahman di dunia, ada pun namanya Rahim di dunia dan di akhirat. Ya Nabi, kita yang beriman kepada Rasulullah dan kita gembira dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergerak iman yang ada dalam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergerak iman yang ada dalam kita dalam diri kita dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika lo bergerak iman yang ada dalam diri kita karena perantara Rasul menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan cinta kepada Nabi Muhammad. Wa ya'lamu anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ishtaqna li Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika lo kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan rindu kepada Nabi Muhammad. Karena ishtaqna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana telah rindu pada sahabat Nabi Muhammad. Adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jika ketika datang kepada beliau ajal. Jika tatkala datang di hari Senin pagi itu. Dia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. Dia berkata, hari apa ini? Ini hari Senin. Kamu insan pada 40 tahun atau 30 tahun, jika sekarang di syarikat umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, maka dia akan tidak dapat lagi bergerak, dan dia akan ingin beristirahat. Begitupun seorang jika sudah berjatuh umur 80 tahun atau mungkin 100 tahun, dia akan gembira jika dia akan mewafat dan ingin bertemu dengan Rasulullah. Oleh sebab itu kita di kehidupan ini bukan kegerakan iman kita yang ada dalam hati kita. Iman yang Allah telah berikan kepada kita. Iman yang dihadiahkan Allah kepada kita. Iman yang ada dalam kita bukan dari guru-guru kita, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu banyak berzikir kepada Allah. dan cinta kepada Rasulullah. Berikan kasih sayangnya kepada umat ini. Hatta wahai kibar syarif, wahai semua para nabi hidup dalam kuburnya melakukan salat. Hatta bahkan beliau sekarang ini di dalam kuburnya tidak sama sekali lupa kepada Allah. Berdoa kepada Allah untuk umat yang dicintai ini. Sebagaimana Allah kepada Rasulullah telah bersabda, dipaparkan, dilaporkan kepadaku amal-amal kalian. Jika aku dapatkan amal kalian baik, aku berpuji kepada Allah. Jika aku dapatkan selain dari itu, aku beristighfar kepada Allah. Karena beliau Rasulullah seperti ayah anda terbesar untuk kaum muslimin dan muslimat. Ialah ayah anda tidak terbesar Nabi Muhammad SAW. Berikan kepada dia kebaikan di dunia dan di akhirat. Taklah kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Wa'alimna Nabi Muhammad SAW. Mencintai Nabi Muhammad. Di dalam perintah yang kita bisa lakukan dan yang kita sedang lakukan kita lakukan, yang susah kita lakukan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika lalu kita memakan makanan kita ingat Rasulullah bagaimana beliau memakan. Jika lalu kita selesai dari makan kita mengucapkan alhamdulillah sebagaimana Rasulullah mengatakan. Jika lalu kita pergi ingin tidur, kita ingat bagaimana tidurnya Rasulullah. Jika alhamdulillah, jika lalu kita bangun daripada tidur, kita berzikir kepada Allah Taala sebagaimana Rasulullah berzikir kepada Allah Taala. Awal pertama kali kita ucapkan adalah alhamdulillah dari ahyana bagaimana amatan oleh ini. Setelah salat fajar 100 kali. Setelah salat maghrib 100 kali. Setelah salat subuh tambah lagi sedikit. Kita berselawat kepada beliau 100 kali. Allah Taala akan luluskan kepada kita 100 hajat. 70 hajat akhirat dan 30-nya hajat dunia. Tapi terus lakukan salawat kepada Rasulullah. Tiap hari. Setelah salat subuh langsung. Jika lalu kita lupa, kita lakukan salat malam. Turun rahmat dari Allah Taala. Dan kebaikan Allah turun. Dengan kewasilah dan tanda Rasulullah. Kalian akan lihat keriduan Allah Taala di dunia dan di akhirat. Ja'alallahu iyyakum minal mu'minina shalihin wa minal muslimina shalihin wa rata'ana wa lakum Allahu khairat al-kamilah wa rata'ana bi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa qabala subhanahu wa ta'ala lima yuhibbuhu wa yardah wa rata'ana bi nabiyyi al-karim wa rasul al-azim wa ja'alallahu a'lamu ma minkum mafta'an lil khair dhalalan lil sharr mubarakan haythu ma kana wa ayna ma kana. Thank you. Yeah. Oh, my God.